إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Para pendengar sekalian program Bahasa Arab, kita sekarang telah masuk pada juz yang ketiga, Al-Juz'u As-Salisu, juz yang ketiga, Qawaidun Nahwi, Qawaid Nahu, Ilmu Nahu. Dan juz yang ketiga ini merupakan juz yang terakhir dari kitab kita Muhtarat, yang merupakan inti dari segala permasalahan. Karena dengan menguasai nanti ilmu nahwu akan kita dapat memahami kitab dan perkataan para ulama. Dengan harapan setelah kita menyelesaikan juz yang ketiga, kita dapat dan mampu menguasai bahasa Arab dari segi kaidah dan pembacaan kitab tanpa harakat, kitab gundul, yang nantinya dengan sedikit-sedikit kita dapat menerapkannya dalam takallum, dalam berbicara, maupun dalam penerapan membaca kitabnya. Langsung saja kita masuk pada halaman 92, Al-Babul Awwalu, bab yang pertama, Muqaddimatun, Muqaddimah. Penulis kitab ini memberikan beberapa muqaddimah sebelum masuk pada inti pembahasan dari nahwu itu sendiri, yaitu tentang masalah i'rab, dari mulai pembagian-pembagiannya, mu'alif, penulis memberikan muqaddimah awal. Yang pertama, Muqaddimatun al-jumlatu wa syubhul jumlah. Penulis kitab ini memberikan bab muqaddimah ini mengenalkan kepada kita apa yang dimaksud dengan jumlah dan apa yang dimaksud dengan syubhul jumlah. Kaidah nahwu, kita masuk sekarang apa yang dimaksud dengan ilmu nahwu. Kaidah nahwu itu seperti apa? Kaidah nahwu berguna untuk mengetahui tugas, harakat akhir, dan i'rab setiap kata yang masuk dalam kalimat. Dari pengertian ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa nahwu yang pertama gunanya adalah tugas, mengetahui tugas kalimat. Suatu kalimat dalam satu kata dalam sebuah susunan kalimat mempunyai fungsi masing-masing yang berbeda. Ada sebagian kata yang berguna sebagai subjek, ada yang sebagai predikat atau sebagai objek. Ini tugas masing-masing kata, jadi mempunyai perbedaan. Ada yang berfungsi sebagai keterangan, ada yang pelengkap dan sebagainya. Kemudian inilah pembahasan dari nahwu itu, mengetahui tugas setiap kata, apa tugasnya dia dalam kalimat, apakah dia sebagai subjek atau predikat ataukah objek atau yang lainnya. Fungsi yang kedua dari kaidah nahwu adalah mengetahui harokat akhir, bagaimana harokat akhir setiap kata, di domahkah atau di fathah, berbaris fathah, atau di kasrah, berbaris kasrah bawah, ataukah di sukun, ataukah di domah ta'in, dengan domah ta'in di tanwin domah, ataukah di fathah ta'in, fathah dobel, ataukah di kasrah ta'in, kasrah dobel, atau sukun, atau yang bagaimana harokat akhirnya. Itu yang akan dibahas. Karena itu nanti dalam membaca kitab, karena kita masih dalam taraf belajar, tidak diperkenankan dalam membaca kitab, dalam membaca suatu kata dalam susunan kalimat, kita sukun semuanya. Tidak. Misalkan, Ja'a Muhammad ilal madrasah. Ja'a Muhammad. Muhammad, kemungkinan harokatnya banyak. Bisa Muhammadun, bisa Muhammadin, bisa juga Muhammadan, atau Muhammadu, Muhammadi, Muhammada. Karena kemungkinan banyak, inilah pentingnya nahwu. Kita belajar nahwu untuk mengetahui apa kedudukan Muhammad itu dalam kalimat. Ja'a Muhammadin. Apa kedudukan Muhammad dalam kalimat? Kemudian harokat akhirnya. Kenapa Muhammad kok di domah ta'in Muhammadin? Setelah kita ketahui dua tugas ini, yaitu dia kedudukannya sebagai kalimat, tugasnya sebagai ini, kemudian harokat akhirnya itu sebagai misalkan dengan domah harokat akhirnya, maka fungsi yang ketiga dari nahwu adalah mengetahui i'rabnya. I'rab akan datang penjelasannya. I'rab setiap kata. Muhammadun tugasnya, misalkan kita katakan sesuai dengan kaidah, dia sebagai subjek atau dalam bahasa Arab dikenal dengan fa'il. Harokat akhirnya dia domah ta'in, domah yang double, Muhammadun, ja'a Muhammadun. Kemudian i'rabnya yang ketiga, i'rabnya dia kita katakan sebagai rafa atau marfu karena sebagai fa'il, pelaku. Itu gambaran ringkas dari pentingnya ilmu nahwu. Yang dengan mempelajari ilmu ini, kita akan mengetahui banyak hal dan dapat insya Allah ta'ala memahami Al-Quran dan Al-Hadis sesuai dengan pemahaman yang benar dan kaidah yang benar. Kita masuk langsung kepada Al-Jumlah. Al-Jumlah kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia artinya kalimat, ialah susunan kata kalimat yang mempunyai arti. Jadi harap dibedakan antara penggunaan bahasa Arab dan Indonesia. Kalau al-jumlah dalam bahasa Arab itu artinya kalimat kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Tapi kalau bahasa Arab itu kalimah, itu jangan diterjemahkan kalimat juga, tapi maksudnya adalah kata. Jadi kalau bahasa Arab menengahkan atau memberikan istilah kalimat, maka yang maksud adalah kata. Kalau yang dicontohkan adalah jumlah, maka yang maksud kalimat. Kalimat dalam bahasa Indonesia, bukan kalimat dalam maksud bahasa Arab. Jumlah kalimat dalam bahasa Indonesia ialah susunan kata. Jadi kata itu kalau dalam bahasa Arab namanya kalimat. Yang mempunyai arti. Jadi dia mempunyai arti. Atau suatu kalam itu dapat dikatakan jumlah apabila tersusun dari beberapa kata, tersusun dari bahasa beberapa kata dan dia mempunyai arti berfaedah, tidak berfaedah, maksudnya dia mempunyai arti berfaedah, bukan suatu kata yang tidak mempunyai faedah, berfaedah dan dengan syarat yang lain yaitu menggunakan bahasa Arab. Menggunakan bahasa Arab, karena pelajaran kita ini bahasa Arab, jadi yang dibahas adalah bahasa Arab. Keluar dari perkataan kita susunan kata berarti tidak termasuk tulisan atau isyarat dengan tangan, contoh menunjuk kita dengan tangan, itu bukan termasuk kalimat. Karena namanya kalimat ada susunan katanya, kemudian mempunyai arti, berfaedah, dan tersusun dari bahasa Arab. Kalimat ada dua, yaitu jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Kalimat ada dua, jumlah ismiyah ataupun jumlah fi'liyah. Kita bahas satu persatu masing-masing dari jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah ialah kalimat yang diawali dengan isim atau domir. Kalimat yang diawali dengan isim atau domir. Jumlah ismiyah bisa kita katakan keluar dari ta'rif yang dikatakan oleh penulis di sini bahwa jumlah ismiyah adalah jumlah yang diawali dengan isim atau domir dan kedudukannya sebagai terdiri dari mubtada dan khobar. Istilah mubtada, apa itu mubtada dan apa itu khobar akan datang. Jadi lebih lengkap tentang definisi jumlah ismiyah kita katakan ialah jumlah kalimat yang diawali dengan isim atau domir dan kedudukannya sebagai mubtada atau khobar. Contoh yang diberikan di sini, al ilmu nurun. Ilmu itu adalah cahaya. Pembahasan kita al ilmu nurun. Susunan dua kata al ilmu dan nurun ialah kalimat jumlah. Mengapa dikatakan jumlah? Karena tersusun dari dua kata. Dua kata sudah dikatakan sebagai susunan. Kemudian dia diawali dengan isim. Al-ilmu kita katakan isim karena dia apa? Al-nya, satu contoh. Nurun, al-ilmu nurun. Ilmu itu adalah cahaya. Contoh al-ilmu nurun adalah contoh dari jumlah ismiyah karena dia terpenuhi syarat-syaratnya. Tersusun dari beberapa kata, kemudian kata tersebut diawali dengan isim atau domir, al-ilmu nurun. Dan kedudukan keduanya bisa mubtada atau juga khobar. ya, terdiri dari mubtada dan khobar. Biasanya susunannya itu mubtada khobar. Al-ilmu kita katakan mubtada, nurun sebagai khobar. Bagaimana contoh bahwa jumlah usmiya itu diawali dengan dhamir? Contohnya nahnu mujahiduna. Pembahasan kita nahnu. Nahnu adalah dhamir, dhamir yang rafa munfasil. Dhamir rafa munfasil, kita masih ingat dan telah berlalu penjelasan ini mengenai macam-macam dhamir. Salah satunya itu dhamir rafa munfasil, yang menerangkan bahwa dhamir rafa munfasil itu ketika digunakan imma bisa jadi dia itu sebagai mubtada. Contohnya di sini nahnu mujahidina, nahnu dhamir, dan susunan dua kata yaitu nahnu dan mujahidin sebagai jumlah ismiyah, nahnu sebagai mubtada. Yang kedua jumlah fi'liyah. Jadi bagaimana telah di muka bahwa kalimat ada dua, yang pertama jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Apa jumlah fi'liyah? Ialah kalimat yang diawali dengan fi'il. Jadi perbedaan antara jumlah ismiyah dan fi'liyah, kalau ismiyah diawali isim atau dhamir, dan dhamir itu termasuk isim. Kalau jumlah fi'liyah diawali dengan fi'il. Contohnya di sini adalah hadara ar-rajulu. Hadara ar-rajulu, telah hadir seorang laki-laki. Hadara fi'il, fi'il madi. Hadara ya duru. Ar-rajulu isim, karena ada alnya. Susunan dua kata ini yaitu fi'il dan isimnya, isim ini nanti kedudukan ar-rajulu dalam kalimat itu sebagai subjek fa'il. Telah hadir seorang laki-laki. Susunan dua kata ini, hadoro dan ar-rajul, kita katakan sebagai jumlah fi'liyah karena diawali dengan fi'il, yaitu hadoro. Hadoro fi'il madi. Fi'il madi timbangannya, wazannya adalah hadoro yahduru. Ar-rajulu sebagai fa'il, pelaku. Siapa yang telah hadir? Ar-rajulu, yaitu seorang laki-laki. Nah, nahu pembahasan di sini yaitu tentang ar-rajulu dan al-ilmu dan nurun, nahnu mujahidun, hadara ar-rajulu. Semua itu mencakup nahu. Misalkan kita ambil contoh ar-rajulu. Ar-rajulu kenapa harokatnya di dhamma? Apa kedudukan ar-rajulu dalam jumlah, dalam kalimat? Kemudian hadara kenapa di fathah akhirnya? Dan apa tugasnya dan apa i'rabnya, nanti kita akan sebentar lagi ketahui. Ini tugas dari kaid nahu. Karena banyak cakupannya, maka sebagian orang menganggap bahwa mempelajarinya nahu terutama ini agak sulit. Namun sebagaimana dikatakan oleh seorang ulama yang telah baru saja meninggal, yaitu Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, bahwa mempelajari bahasa Arab itu awalnya memang sulit. Awalnya sulit, tapi nanti kalau kita sudah menyelami dan mendalaminya, maka akan mudah. Oleh karena itu, layaklah bagi kita untuk bersungguh-sungguh dalam mempelajari kaidah-kaidah nahwu ini, karena dengannya insya Allah kita akan dapat memahami Al-Quran, kemudian juga hadis-hadis Nabi dan perkataan para ulama pewaris para Nabi. Lanjutkan sekarang contoh yang kedua dari jumlah fi'liyah, yaktubut talibu ad-darsa. Seorang murid laki-laki sedang menulis pelajaran. Kataba yaktubu, yaktubu fi'il mudhari, menunjukkan sedang atau akan. Pembahasan kita yaktubu, yaktubu fi'il, dan dia berada di awal. Maka kita katakan jumlah kalimat susunan dari yaktubu atau libu ad-darsa adalah jumlah fi'liyah. Fi'liyah, karena dia diawali dengan fi'il. Kemudian di sini ada kata-kata sibhul jumlah. Bahasa Arab itu diharokati. Sibhul jumlah, tambahan faedah yang berkaitan dengan jumlah. Kita kenal jumlah, telah kita kenal ada dua. Jumlah ismiyah diawali dengan isim, dan jumlah fi'liyah diawali dengan fi'il. Sekarang ada istilah yang lain, yaitu sibhul jumlah. Apa maksud dari sibhul jumlah? Sibhul jumlah ialah ungkapan yang tersusun dari dzaraf atau jar dan majrur. Jadi ialah ungkapan. Ungkapan ini susunannya hanya dari dzaraf. Dzaraf itu keterangan. Atau jar dan majrur. Jar itu huruf jar. Huruf jar telah kita kenal di awal pertama kali, yaitu fi, min, an, bi dan lain sebagainya. Dan majrur. Majrur itu yang dijarkan oleh huruf jar. Huruf jar seperti min, fi itu membuat kata yang ada setelahnya, kata yang jatuh setelah huruf-huruf jar itu dikasroh, namanya dijar. Jadi susunan sibul jumlah itu dari dzaraf dan jar majrur. Contoh dari sibul jumlah susunannya dzaraf dan majrurnya. Contoh dzaraf dan majrur, contoh pertama fauqas syajarati. Fauqa dzaraf, keterangan tempat. Keterangan tempat, fauqa di atas. Asyajarati pohon, di atas pohon, jadi menunjukkan tempat. Fauqa adalah dzaraf. Keterangan asyajarati itu majrurnya yang dijarkan oleh dzaraf. Jadi dzaraf punya fungsi sama seperti fungsinya huruf jar, yaitu membuat kata yang jatuh setelahnya menjadi kasroh. Lihatlah pada kata asyajarati itu di kasroh karena kemasukan dzaraf yaitu fauqa. Contoh kedua qabla dzuhri. Qabla dzaraf, kata keterangan yang menunjukkan waktu sebelum az-zuhri, zuhur adalah salat waktu zuhur, salat zuhur yang dijarkan, yang dikasroh. Jadi kalau setiap kata jatuh setelah dzaraf seperti fauqa, qabla, maka kata tersebut berbaris kasroh akhirnya. Pembahasan tentang dzaraf akan datang, kita akan sampai nanti insya Allah ta'ala lebih luas lagi tentang dzaraf. Dzaraf itu kata keterangan, baik yang menunjukkan keterangan waktu ataupun menunjukkan keterangan tempat. Kemudian contoh dari jar majrur. Jadi karena sibul jumlah itu susunannya adalah ungkapan yang tersusun dari dzaraf dan majrur atau jar dan majrurnya, maka kita perlu mengenal pula susunan jar majrur. Jar itu hurufnya, jarun. Bahasa Arabnya jarun wa majrurun. Jar itu yang menjarkan, isim fa'il. Fil manzil, fi huruf jar. Dan dia menjarkan, membuat kata yang setelahnya dikasrah. Lihatlah, manzili. Tidak manzila, tidak manzilu atau manzilan, manzilin, tidak. Tapi manzili, dengan dikasrah. Fil manzili, fi huruf jar. Dia membuat kata yang setelahnya menjadi majrur, dijar dengan kasrah. Fil manzili. Alal maktabi, di atas maktab, meja. Alal maktabi, alal itu di atas, al maktab, meja. Al maktabi di kasrah karena jatuh setelah huruf jar. Jadi kaidah kita, kaidah di awal, di sebagai permulaan, bahwa setiap kata yang jatuh setelah dzaraf atau huruf jar maka harakat akhirnya di kasrah. Nah ini kaidah asal. Jadi setiap kata yang jatuh atau terletak setelah dzaraf dan huruf-huruf jar maka kata tersebut harakat akhirnya di kasrah. Fil manzili, di dalam rumah. Manzili li, alal maktabi bi, fokus syajarati, qabla zuhri. Nah, ini kaidah yang pertama. Inilah pembahasan pertama dari mukadimah, pembukaan. Mukadimah itu pembukaan, pengenalan tentang jumlah dan sibhul jumlah. Jumlah dan sibhul jumlah. Kita masuk sekarang pada al-i'rabu. Al-i'rab, i'rab nanti sangat erat sekali kaitannya dengan kaidah nahwu, dan ini diulang-ulang terus nanti dalam pembahasan. Maka kita perhatikan dan kita sungguh-sungguh dalam memahaminya sedikit demi sedikit. Al-i'rab, pengertiannya atau definisi dari al-i'rab ialah perubahan harokat. Harokat, kalau kita katakan harokat, maka yang harus terbandar dalam benak kita, pikiran kita adalah harokat fathah dengan baris fathah di atas, atau harokat kasrah dengan di bawah, dommah tain, fathah tain, kasrah tain, dan sebagainya. Atau sukun masuk harokat. Ialah perubahan harokat pada akhir kata. Jadi akhir kata seperti Muhammadin, bisa di dommah Muhammadin, Muhammadan, itu tergantung dari harokatnya nanti dan kedudukannya. Perubahan harokat pada akhir kata karena pengaruh, karena dipengaruhi, atau kemasukan amil. Jadi karena dia dipengaruhi atau kemasukan amil, maka harokat tersebut bisa berubah. Ini sama ketika kita membahas tentang isim-isim yang mu'rab. Nah, isim yang mu'rab yaitu isim yang berubah harokat akhirnya karena kemasukan amil. Amil itu yang beramal. Jadi dengan i'rab, i'rab itu mempelajari tentang perubahan harokat akhir sebuah kata. Harokat akhir sebuah kata ini karena berubah dipengaruhi oleh amil atau yang membuat sesuatu dia berubah, yaitu amil yang beramalan. I'rab hanya terjadi pada isim dan fi'il saja. Ya, i'rab hanya terjadi pada isim dan fi'il. Pada huruf bagaimana? Tidak ada. Falko, bukan falko, falko itu dorof. Fi, itu pada huruf seperti fi. Fi itu tidak dibahas harokat akhirnya. Kenapa dia dikasroh? Tidak. Seperti min atau ala. Kenapa ala lamnya itu kok difatah? Itu tidak dibahas karena tidak, bukan isim dan bukan fi'il. I'rab yaitu perubahan, mempelajari tentang perubahan harokat akhir hanya pada isim dan fi'il saja. Hanya pada isim dan fi'il saja, tidak masuk di dalamnya huruf. Yang A, i'rab pada isim ada tiga. Karena i'rab itu masuk pada isim dan fi'il, maka i'rab bisa masuk pada isim diantaranya yaitu arwaftu, rafa. Rafa kalau secara bahasa artinya itu meninggi. Kemudian yang kedua an-nasbu, nasab. Yang ketiga al-jarru, jer. Sering diucapkan itu jer, al-jarru, jer. I'rab pada isim, jadi diulangi bahwa i'rab pada isim hanya ada tiga, yaitu rafa, nasab, dan jer. Nanti kalau kita bertautan dan membahas tentang isim-isim, apa i'rab pada isim, maka yang diingat itu hanya ada tiga. Bisa nasab, bisa rafa, atau jer. Bagaimana contoh dari kalimat yang menunjukkan bahwa dia i'rab pada isim tapi i'rabnya rafa? Contoh pertama di sini, ja'a Muhammadun. Ja'a Muhammadun. Perhatikan pada kalimat susunan kata ja'a Muhammadun. Ja'a Muhammadun adalah jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Susunan diawali dengan fi'il. Ja'a fi'il madi Muhammadun, dia di domah tain. Muhammadun dia dengan mendomah tain harokat akhirnya. Dan i'rabnya adalah rafa karena sebagai pelaku atau dalam bahasa Arab fa'il. Setiap pelaku atau setiap fa'il, dengan kata lain fa'il, ketika dia berada dalam susunan kalimat, maka i'rabnya pasti rafa. Jadi nanti ada isim-isim yang masuk pada i'rab rafa apa saja. Di antaranya adalah jika dia sebagai subjek, sebagai fa'il. Maka setiap subjek dalam susunan kalimat, i'rabnya rafa. Ja'a Muhammadin, Muhammadin i'rabnya rafa karena dia sebagai fa'il. Karena fa'il termasuk isim-isim yang di rafa. Nanti ada juga isim-isim yang dinasab. Contohnya di sini ra'aitu Muhammadan. Pembahasan kita Muhammadan. Muhammadan itu nasab atau dengan kata lain dikatakan juga mansub. Sama saja dikatakan mansub atau nasab. Muhammadan nasab. Kenapa dia nasab? Karena dia sebagai objek. Karena objek itu termasuk isim-isim yang nasab. Nanti kita akan kenal mana isim yang masuk kepada isim yang rofa dan mana isim yang masuk pada isim yang nasab. Kalau objek itu masuknya bukan ke rofa tapi masuknya ke nasab, sehingga Muhammadan harokatnya karena dia masuk ke nasab di fathah. Ra'aitu Muhammadan. Kalau Muhammad itu ra'aitu Muhammadan artinya saya telah melihat Muhammad. Kalau Muhammad yang melihat atau Muhammad yang datang berarti Muhammad sebagai pelaku subjek, maka harokatnya jangan di fathah, jangan di nasab tapi di rofa. Contoh yang ketiga dari i'rab pada isim yang jar yaitu marartu bi Muhammadin. Muhammadin jar. Kenapa jar? Karena kemasukan huruf jar yaitu bi. Bi menjarkan kata yang setelahnya. Jadi kata yang terletak setelah huruf jar adalah di kasrah. Marartu bi Muhammadin. Pembahasan kitanya yaitu terletak pada Muhammadin. Muhammadin itu i'rabnya jar karena dia didahului oleh huruf jar yaitu ba. Huruf jar membuat kata yang setelahnya di kasrah. Qaida. Jadi Muhammadin i'rabnya adalah jar dan dia Muhammad isim. Bagaimana kalau i'rab itu pada fi'il? I'rab jika terjadi pada fi'il pun ada tiga yaitu rafa sama nasab sama seperti i'rab isim dan al-jazmu jazm. Dari pembagian ini maka kita dapat katakan, kita dapat simpulkan bahwa ada i'rab yang khusus pada isim saja, tidak masuk ke fi'il, yaitu i'rab jar. Jadi jar hanya terdapat pada isim. I'rab jar hanya terdapat pada isim. Dan ada i'rab yang khusus masuk pada fi'il saja, tidak termasuk pada i'rab isim, yaitu i'rab al-jazmu, jazm, al-jazmu. Jadi al-jazmu khusus i'rab fi'il. Al-jarru khusus i'rab isim. Dan ada i'rab yang bisa masuk pada isim dan juga bisa masuk pada fi'il. Jadi i'rab ini bisa ikut i'rab isim dan bisa ikut i'rab nasab. Contohnya yaitu i'rab rafa dan i'rab nasab, ya. I'rab rafa dan i'rab nasab itu bisa ikut i'rab isim dan bisa ikut i'rab fi'il. Jadi rafa dan nasab bisa masuk ke isim, bisa masuk ke fi'il. Contoh dari i'rab fi'il yang rafa, yajlisu. Yajlisu fi'il mudhari. Dia i'rabnya rafa karena tidak bersambung dengan sesuatu apapun. Yajlisu jadi fi'il mudhari. Semua fi'il mudhari itu mu'rab, bisa berubah. Dalam hal ini yaitu fi'il yajlisu dia i'rabnya rafa karena dia tidak ada amil yang bisa merubahnya dan tidak ada bersambung dengan suatu apapun dan tidak ada amil, tidak ada amil yang membuat dia berubah, maka dikatakan yajlisu rafa. Pembahasan mengapa i'rab yajlisu itu rafa kita akan bahas pada bab selanjutnya, bab nanti kita akan temui insyaallah taala. Kemudian i'rab fi'il yang nasab contohnya lan yajlisa. Lan yajlisa kalau di idgham maka dibaca lan yajlisa, idgham bi gunnah. Yajlisa diperhatikan fi'il mudhari yajlisa dia nasab. Kenapa dia nasab? Karena kemasukan amil yang membuat dia nasab yaitu lan. Kalau fi'il mudhari kemasukan lan maka harokatnya jadi fathah, jadi nasab kalau dia mufrad. Kemudian contoh dari i'rab fi'il yang jazm, lam yajlis. Lam yajlis, yajlis i'rabnya jazm karena kemasukan amil yang beramal membuat suatu fi'il menjadi jazm yaitu lam yajlis. Bab yang kedua, telah kita kenal definisi dari jumlah dan simbol jumlah, kemudian i'rab dan pembagiannya. maka kita sekarang ini akan masuk pada bab yang kedua, al-babusani. Bab yang kedua berkaitan dengan i'rab isim. Al-i'rabu fil ismi, i'rab dalam isim. Sebagaimana telah berlalu bahwa i'rab itu bisa masuk pada isim dan fi'il, maka pembahasan kita yang pertama kali sekarang adalah yang poin A, i'rab pada isim, i'rab dalam isim. Perhatikan secara seksama, al-faslu al-awwalu, fasal yang pertama. Alamatu i'rabil ismi, alamatu i'rabil ismi, alamat i'rabnya isim. Alamat i'rabnya isim, jadi maksudnya adalah tandanya, harokat tandanya apakah di dhamma atau di fathah atau di kasrah. Alamat itu tanda-tanda dari i'rab isim yang rafa. Jadi alamat i'rab isim yang rafa atau yang nasab, yang jar, pokoknya yang penting adalah pada isim. I'rab pada isim terbagi tiga, yaitu marfu, mansub, dan majrur. Perkataan kita marfu tidak berbeda dengan rafa. Marfu, rafa sama saja. Mansub atau nasab sama. Jar atau majrur itu sama. Jadi i'rab pada isim dihafal, yaitu ada tiga, marfu, mansub, dan majrur, atau dengan kata lain rafa, nasab, dan jar. Adapun tanda-tandanya sebagai berikut. Setelah kita tahu bahwa i'rab pada isim itu hanya ada tiga, rafa, nasab, dan jar, maka bagaimana alamat tanda dari dikatakan bahwa isim itu rafa, isim itu nasab, atau isim itu jar? Kita bahas satu persatu. Yang pertama, dalam kolom di situ ada kata-kata al-kalimah. Kolom pertama, kotak pertama, al-kalimatu. Kalimatnya isim mufrad. Isim mufrad lah kita kenal, seperti Muhammad atau kitabun atau kolamun dan sebagainya. Alamat rafa'nya isim itu dengan dhammah. Jadi kalau isimnya mufrad, dua kita mau katakan sebagai isim rafa, maka alamatnya dengan dhammah. Contohnya seperti yang telah lalu, ja'a Muhammadun. Muhammadun isim mufrad, karena kalau Muhammadani itu baru musanna, tapi Muhammadun mufrad. Dan Muhammadun termasuk isim yang rafa. Mengapa rafa? Karena fa'il, pelaku itu masuk isim yang rafa. Dan karena dia termasuk isim yang rafa serta merupakan isim mufrad, maka harokat akhirnya di dhammah. Dhammah bukan berarti Muhammadu saja, tidak ditanwin, tapi boleh kita katakan Muhammadun. Hal ini berbeda kalau isim itu masuk ke dalam golongan isim yang nasab, maka tanda nasabnya, alamatu nasbil ismi, tanda nasabnya isim itu dengan fathah. Seperti ra'aitu Muhammadan. Muhammadan karena dia sebagai objek, maka termasuk golongan isim-isim yang nasab. Isim yang nasab kalau dia mufrad, maka tanda nasabnya dengan fathah, bukan dengan dhammah seperti isim rafa. Ini pun berbeda dengan alamat jar isim. Kalau alamat jar isim, tanda jarnya dengan kasrah, seperti tadi itu, fil manzili, manzili mufrad, dan dia termasuk golongan ya isim-isim yang dijar karena kemasukan huruf jar. Maka tanda alamatu jaril ismi dengan kasrah, di kasrah, dikasih harokat itu kasrah, dhammatun, fathatun, kasratun. Yang kedua, isim maksur. Isim maksur adalah isim yang diakhiri dengan alif lazimah dan sebelumnya berbaris kas, berbaris bukan kasrah, fathah, berbaris fathah. Kalau berbaris kasrah isim mankus. Apabila dia termasuk golongan isim-isim yang rafa, maka alamatu raf'il ismi, tanda rafa'nya isim itu dengan dhammah muqaddarah. Misalkan apa? Ja'a fata. Harusnya fata itu di dhammah fatayun, tapi tidak bisa. maka harus dimuqaddarah, ditakdirkan, disimpan. Maka kita katakan ja'a fata. Fata, fa, ta, kemudian alif bengkong, alif lazimah, fata. Takdir di atas alif itu ada doma, tapi kita katakan doma muqaddarah, yang tersimpan, ditakdirkan, tidak terlihat. Beda dengan yang di atas. Kalau yang di atas isim mufrad itu doma, maksudnya doma yang terlihat, Muhammadun, itu doma. Kalau dia termasuk golongan isim yang nasab, maka tanda nasab isimnya dengan fathah muqaddarah. Isim maksur, bila dia merupakan isim yang rafa, tandanya doma muqaddarah. Kalau dia isim yang nasab, maka tanda nasabnya dengan fathah muqaddarah. Kalau dia termasuk isim yang jar, maka tandanya dengan kasrah muqaddarah. Demikian juga dengan isim yang mankus, isim yang diakhiri dengan alif lazimah dan sebelumnya kasrah. Tanda rafa isim dengan domah muqaddarah. Sama ini, isim maksur dan isim mankus, tanda rafa isimnya dengan domah muqaddarah. Contohnya ja'a al-qadi, al-qadi. Setelah qadi ada alif lazimah, seharusnya dia di domah al-qadiyu. Tapi karena dia isim mankus, maka domanya ditakdirkan, dimuqaddarah di atas ya. Ja'a al-qadi. Kalau dia nasab, ya termasuk golongan isim yang nasab, maka tanda nasab isim mankus dengan fathah zahirah. Dengan fathah zahirah, fathah yang nampak, tidak tersembunyi. Tersembunyi. Misalkan ra'aitu qadiyan, saya telah melihat seorang qadi. Qadiyan, qadiyan fathah zahirah. Kemudian alamat yang ketiga dari alamat jar isim, kalau dia isim mankus maka tanda alamatnya dengan kasrah muqaddarah. Misalkan marartu bi al-qadi, marartu bil qadi, maka qadi harusnya karena dia kemasukan bi al-qadi dengan mengkasrah, tapi karena dia isim mankus tidak bisa dikasrah secara terlihat, secara nampak al-qadiyi, tapi dimuqaddarahkan, disimpan di atas ya. Maka kita katakan ja'a al-qadi. Di atas ya sebenarnya ada harokat kasrah, tapi tersimpan al-qadi, tidak dirampakan. Kemudian isim musanna. Isim musanna kalau dia masuk pada isim yang rofa, maka alamat rofa isimnya itu dengan alif. Contohnya ja'a muhammadani. Muhammadani musanna, dan muhammadani sebagai pelaku, fa'il. Maka karena dia termasuk golongan isim yang rofa dan dia musanna, maka dikatakan muhammadani i'rabnya adalah rofa, tanda rofaknya dengan alif. Kenapa dia dengan alif? Karena dia isim musanna. Diulangi, ja'a muhammadani. Muhammadani marfu, kita katakan rofa. Marfu, i'rabnya marfu. Jika ditanya, apa i'rab muhammadani? Maka kita jawab, muhammadani i'rabnya marfu. Apa tanda rofaknya? Tanda rofaknya alif. Muhammadani, ada alifnya. Kenapa dengan alif? Karena dia isim musanna. Begitu lengkapnya. Beda kalau dia jadi isim golongan yang nasab, maka tandanya, tanda nasabnya dengan ya, bukan dengan alif. Maka ketika dulu kita belajar membuat isim musanna, ada dua cara, ditambahkan alif Muhammadani atau Muhammadaini. Gunanya baru terlihat sekarang. Muhammadaini itu digunakan pada isim yang nasab. Contohnya ra'aitu Muhammadaini, saya telah melihat dua orang Muhammad. Muhammadaini i'rabnya mansub, nasab, karena dia sebagai objek yang dilihat, dalam bahasa Arab maf'ul bih. Tanda nasabnya dengan ya, Muhammadaini, ra'aitu Muhammadaini. Kenapa dengan ya? Karena dia isim musanna. Beda lagi kalau dia jer, marartu bi Muhammadaini, saya melewati dua orang Muhammad. Muhammadaini majrur, bukan mansub, karena hampir sama kan pakai ya. Tapi kenapa dia dikatakan majrur atau jer? Karena dia kemasukan huruf jer, yaitu ba. Marartu bi Muhammadaini. Jamak mudzakkar, isim jamak mudzakkar. Jamak mudzakkar, jamak mudzakkar salim, Muhammaduna atau Muhammadina. Sekarang Muhammaduna misalkan, jaa Muhammaduna. Kalau dia termasuk golongan isim yang rosak, tanda rosaknya dengan waw. Contohnya jaa Muhammaduna. Muhammaduna i'rabnya rafa karena sebagai pelaku fa'il. Telah datang beberapa orang Muhammad, maka Muhammad sebagai pelaku fa'il. Ja'a Muhammaduna, Muhammaduna sebagai marfu, i'rabnya rafa. Tanda rafa'nya dengan wawu. Kenapa dengan wawu? Karena jamak mudzakkar salim. Beda lagi kalau dia nasab, ra'aitu Muhammaduna. Muhammadina i'rabnya nasab. Kenapa nasab? Karena sebagai objek yang dilihat. Terkena pekerjaan. Saya telah melihat beberapa orang Muhammad, berarti Muhammad yang dilihat. Tanda nasabnya bukan dengan wawu, karena kalau dengan wawu itu buat yang rafa. Buat yang nasab tandanya dengan ya. Kenapa pakai ya? Karena jamak mudzakkar salim. Begitu juga dengan jar, alamatnya dengan ya. Marartu bi Muhammadina. Muhammadina tanda jernya dengan ya karena ya jamak mudzakkar salim dan kemasukan huruf bi. Jernya dengan ya. Isim jamak muannas. Beda kalau jamak muannas salim. Jamak muannas salim tanda rafa'nya dengan dhamma. Contohnya jaa muslimatun. Nah, muslimatun rafa'. Karena sebagai pelaku telah datang ja'at muslimatun, telah datang beberapa orang muslimat. Muslimat i'rabnya rafa, tanda rafa'nya dengan dhamma karena dia sebagai atau karena dia dari jamak muannas salim. Kalau mansub bukan dengan fathah tapi dengan kasrah. Ra'aitu muslimatin, muslimatin i'rabnya nasab. Tanda nasabnya dengan kasrah, alamatun nas bil ismi bil kasrah. Limadha bil kasrah? Karena dia, kenapa dengan kasrah? Karena dia jamak muannas salim. Gitu juga kalau dia jar, marartu bi muslimatin. Muslimatin kasrah, i'rabnya jar, tanda jarnya dengan kasrah karena jamak muannas salim. Beda lagi kalau dia jamak taksir. Jamak taksir adalah jamak yang tidak buat dibuat dari mufrad, yang misalkan kutubun. Haza kutubun misalkan. Kutubun maka dia i'rabnya rafa karena sebagai khobar. Dan tanda rafa'nya adalah dhamma karena jamak taksir. Kutubun, haza kutubun, kutubun i'rabnya rafa sebagai khobar. Tanda rofaknya dengan domah karena dia dibuat dari jamak taksir. Kemudian misalkan untuk jamak taksir yang i'rabnya nasab dengan fathah, ra'aitu kutuban, saya telah melihat beberapa kitab. Kutuban i'rabnya nasab dengan tandanya fathah karena dia jamak taksir. Begitu juga dengan i'rab yang jer dengan kasrah. Selanjutnya, kalimat selanjutnya yaitu Asma'ul Khomsah. Asma'ul Khomsah adalah isim-isim yang lima. Isim-isim yang lima maksudnya itu adalah yang pertama Abu. Abu itu bapak. Ahu, saudara laki-laki. Hamu, saudara ipar laki-laki. Kemudian Fu, Fu itu mulut. Kemudian Zu, Zu itu milik, yang punya. Maka kalau suatu kalimat itu terbuat dari asma'ul khamsah, isim-isim yang lima ini, tanda i'rabnya kalau dia rafa maka dengan waw. Contohnya hadza abuka, ini adalah bapakmu. Abuka sebagai khobar, i'rabnya marfu atau rafa dan tanda rafanya itu dengan waw. Ahadza abuka, abuka dengan waw, tidak dengan alif. Asma'ul khamsah, kalau dia rafa maka perlu diingat i'rab atau tanda i'rabnya dengan waw. Contoh yang nasab misalkan ra'aitu abaka, saya melihat bapakmu. Abaka al hamzah kemudian ba kemudian alif, itu mansub karena dia sebagai objek yang dilihat. Saya melihat bapakmu. Karena bapak termasuk asmaul khamsah, maka tanda nasabnya dengan fathah. Kemudian marartu bi abika, untuk contoh yang jer, saya berpapasan dengan bapakmu. Abika dengan ya, tanda jernya. Jadi sekali lagi, kalau isim-isim yang lima, i'rabnya jika rafa pakai waw, jika nasab alif, jika jer dengan ya. Adapun mamnu' minas sorfi, kalimat yang terakhir, mamnu'un minas sorfi. Mamnu' minas sorfi, akan datang secara luas penjelasan apa itu mamnu' minas sorfi. Kalau rafa tandanya dengan dhamma, kalau nasab fathah, kalau jer dengan fathah. Kita bahas berikut ini mamnu' minas sorfi.